Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wal ladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ayyuhal ikhwah usikum wa iyyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini dengan penuh rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita sekali lagi dapat menghadiri pengajian sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kajian kita masih melanjutkan yaitu tentang perkara-perkara yang menjadikan kehidupan bersama dalam satu jamaah kaum muslimin menjadi baik dan juga yang menjadikan kehidupan umat manusia menjadi baik atau menjadi buruk, menjadi baik apabila perkara-perkara yang dilarang di sini itu memang dihindari, apabila perkara-perkara yang diperintahkan diwujudkan memang diwujudkan, itu akan menjadi baik, begitu juga akan menjadi buruk kalau perkara-perkara yang dilarang justru dilaksanakan, kemudian perkara-perkara yang diperintahkan tidak dikerjakan. Yaitu masih tentang dilarangnya menganggap remeh sesama muslim. Ini masalah besar. Ini bisa menjadi bahan evaluasi, bahan muhasabah, mawas diri bagi siapapun. Di sini dimulai dengan satu kalimat yang menarik. Rahimallahu imra'an arafa haddahu fawaqafa indahu. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala seseorang yang mengetahui batas kemampuan dirinya, kemudian ia berhenti di batas itu untuk merenung. Ini menarik. Dan ini sedikit sekali ya lehlah orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Maknanya sedikit sekali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ini. Terutama dalam masalah ini adalah arafa haddahu indallahi azza wa jalla tentunya. Dia harus menyadari siapa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit sekali banyak orang yang hari ini tampil memukau, mempesona ya kan. Ketika dia berbicara seolah-olah dia itu Tuhan ya. Karena apa? Dia mengabaikan firman-firman Allah kemudian mengganti dengan kalimat-kalimat yang ia ciptakan sendiri. Kemudian mengatakan kepada orang banyak, jika Anda mengikuti apa yang kami sampaikan, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan hidup, katanya. Ya kan? Satu-satunya jalan untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan adalah restorasi, katanya gitu. Itu omong kosong. Ya, apa semua yang kami lakukan ini? Hanya apa yang mereka lakukan itu kan di dalamnya ada tipu daya, kebohongan dan sebagainya, itu tidak disebut. Apa semua yang kami lakukan ini semuanya adalah demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Itu semua omong kosong ayo ikhwan. Kesejahteraan manusia manapun, secara pribadi sebagai bangsa maupun sebagai umat manusia, tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa diwujudkan kecuali mereka kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tidak mendapatkan ya, petunjuk wahyu, wahyu itu tidak hidup di dalam pikirannya, tidak hidup dalam hatinya, dan tidak hidup di dalam perilakunya, itu seperti orang yang mati dan berjalan di dalam kegelapan. Surat Asy-Syura ayat 52 menyebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnau nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruham min amrina, ruh. Ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu adalah ruh yang menjadikan kehidupan yang diwarnai oleh ayat-ayat itu menjadi hidup dalam kehidupan yang sebenarnya, ya kan? Lah orang-orang yang di dalam pikirannya tidak ada ayat-ayat Allah, dalam di hatinya tidak ada ayat-ayat Allah, dalam perilakunya tidak ada ayat-ayat Allah, itu mayat hidup, wong mati doyan mangan, ya kan? Wong mati doyan mangan. Mati hatinya, ya, mati hatinya. Bagaimana? Nah, kemudian Allah menyebutkan di situ wa ja'alnahu nura, dan kami jadikan ya wahyu yang kami turunkan kepada Muhammad itu cahaya. Nah, bibi manasya'u min ibadina, yang dengan cahaya itu kami memberi hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Jadi orang-orang yang tidak pernah diwarnai pikirannya oleh ayat-ayat Allah, hatinya oleh ayat-ayat Allah, perilakunya tidak pernah diwarnai dengan ayat-ayat Allah, tidak pernah dipengaruhi, diisi, itu orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan. Bagaimana orang yang seperti itu kemudian diikuti oleh orang banyak, ya kan? Yang menyesatkan pasti. Hanya orang-orang yang mendapatkan ruh dan cahaya dari Allah sajalah yang berhak untuk memberi petunjuk kepada kehidupan. Maka kalimatnya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad latahdi ila siratim mustaqim, sungguh benar engkau memberi petunjuk dalam pengertian al-bayyinah, hidayatul bayan, memberi petunjuk kepada orang banyak ke arah siratal mustaqim. Ayol ikhwah, hanya ada satu jalan yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Hanya ada satu jalan yang menjadikan kehidupan manusia di dunia menjadi baik, juga kehidupannya di akhirat menjadi baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya satu jalan, yaitu siratal mustaqim. Dan orang tidak mungkin mengetahui siratal mustaqim dan berjalan di atas siratal mustaqim dan memberi petunjuk kepada orang banyak kepada siratal mustaqim dalam arti menerangkan, kecuali orang itu pikirannya, perasaannya, perilakunya diwarnai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Bagaimana Anda mengikuti seseorang yang apabila Anda ikuti ia akan mengatakan begini, menurut Aristoteles katanya begitu, pemerintahan itu ada beberapa macam. Pemerintahan yang paling baik itu yang disebut pemerintahan aristokrasi. Yang paling buruk itu pemerintahan demokrasi. Walaupun kalimatnya itu bagus ya, menghantam demokrasi, tapi tidak bisa kita ikuti. Bagaimana Anda bisa mengikuti orang-orang yang mengatakan di dalam kitab undang-undang hukum bikinan manusia, pasal sekian, ayat sekian mengatakan seperti ini. Tidak bisa. Itu tidak memberi penerangan kepada kehidupan manusia kalau tidak dilandaskan kepada, disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tiap hari kita membaca kan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Tiap Ramadan kita membaca Sahru Ramadan Alladzi Unzila Fihil Quran Hudal Lin Nasi Wa Bayyinati Minal Huda Wal Furqan. Jelas sekali ya, ya Rasulullah. Barang siapa ingin mendapatkan petunjuk yang menyelamatkan ia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dia tidak boleh mencari petunjuk kecuali kepada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang tentunya berkembang ya, berlandaskan kepada dua ini. Ini arafah haddahu indallahi azza wa jalla. Jadi orang itu tiap hari ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah itu salah satunya menyebutkan manusia itu yang baik itu tiap hari melakukan muhasabah. Muhasabah yang pertama ya, setelah mengerjakan pekerjaan menyibukkan sepanjang hari, dia melakukan muhasabah. Muhasabah yang pertama itu yaitu muhasabah tentang seberapa hak Allah yang belum dia penuhi. Itu manusia yang baik. Bukan seberapa hak dia yang belum dipenuhi oleh kehidupan, tidak, tapi seberapa hak Allah yang belum dia penuhi. Kemudian dia istighfar. Karena dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala manusia tidak punya hak. Ya, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala manusia tidak punya hak. Hidup kita diberi oleh Allah, rezeki kita diberi oleh Allah, nafas kita diberi oleh Allah. Bagaimana kita mengatakan punya hak? Sekali lagi, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala manusia tidak punya hak. Hanya Allah menetapkan pada dirinya kataba ala nafsihir rahmah. Tidak ada ketetapan itu, tidak dibuat oleh siapapun. Allah sendiri yang membuat, menetapkan atas dirinya untuk mempunyai sifat rahmah. Rahmah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bahwa satu rahmah diturunkan di muka bumi dan 99 rahmah nanti ada di akhirat. Allah mempunyai 100 rahmah, satu rahmah diturunkan di muka bumi dan 99 nanti ya, disimpan untuk kaum mukminin di akhirat. Yang satu rahmah itu menjadikan bagaimana ya, seorang ibu menangis melihat anaknya sakit, bagaimana seekor kucing ya, menampakkan taringnya ketika ada orang mengganggu anak-anaknya. Bagaimana seekor kuda mengangkat kedua kaki depannya kalau ada orang mengganggu anak-anaknya. Bagaimana ayam jago kalau dapat makan itu dia tidak makan sendiri, dia panggil, dia panggil orang-orang ayam-ayam di sekitarnya untuk ikut makan bersama dia. Percikan dari satu rahmah itu. Nah, kemudian yang kedua, arafah haddahu, dia mengetahui ya batas kemampuan dirinya, kemudian melakukan muhasabah terhadap sesama manusia. Bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang terbatas. Kalau ada manusia yang buruk pada satu masalah, dia tidak buruk pada semua masalah. Kalau ada manusia yang baik pada satu masalah, dia tidak baik pada semua masalah. Maka kalau dia sedang menasihati, karena memang fungsinya sedang menasihati, tidak ada rasa di dalam pikiran, perasaan, dan seluruh totalitas dirinya bahwa dia lebih baik dari siapapun, tidak ada. Hanya karena memang kewajiban sesama manusia, sesama muslim saling menasihati, saling. Makanya kalimat selanjutnya selalu saling. Tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Saling mewasiat. Orang tidak boleh tersinggung ketika diingatkan tentang yang hak, ketika ia keliru, atau ketika dia punya tanda-tanda untuk keliru. Sebaiknya orang yang pada waktu itu menasihati, tidak perlu dia tersinggung pada satu saat dia dinasihati. Aku juru nasihat kok dinasihati. Posisi yang paling bahaya bagi seorang manusia adalah apabila ia berada pada satu keadaan di mana ketika ia berbuat salah, semua orang enggan menasihatinya. Itu posisi yang paling bahaya. Kalau dirinya sendiri mengatakan misalnya, aku juru nasihat kok dinasihati, itu ringan masih. Ya, ya sakit itu, sakit. Tetapi lebih berat lagi apabila dia itu pada satu posisi di mana orang yang ada di sekitarnya menjadi membenarkan kalimatnya. Oh, dia kan juru nasihat kok kita nasihati. Nggak usah lah. Oh, itu bahaya sekali. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan para sahabat yang lain, itu kalimat yang diminta itu ausini. Cobalah Tuhan beri wasiat kepadaku. Pesankanlah sesuatu kepadaku. Sama seperti itu, ya kan? Nah, kebiasaan ini harus kita kembangkan ya, sebagai satu wujud nyata bahwa kita ini memang melakukan satu evaluasi terhadap diri kita sendiri. Kalau saya duduk di sini karena memang kewajiban saya hari ini duduk di sini menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tapi pembicara yang baik itu bisa menjadi pembicara yang baik karena dia pendengar yang baik. Karena dia lebih banyak mendengar daripada bicara. Paling tidak itu yang saya pahami, ya kan? Ya, saya kadang-kadang iri kepada sebagian dari saudara-saudara sekalian, tidak semua, ya kan? Saudara-saudara sekalian itu ya diberi kebebasan lah untuk tidak berbicara di depan umum, tetapi juga saudara-saudara sekalian itu sedikit mendengar menurut saya. Kemudian ada lagi orang-orang yang banyak bicara tapi sedikit mendengar. Wah, itu bahaya sekali. Tapi paling tidak apa yang saya pahami, bahwa orang-orang yang banyak berbicara karena tuntunan mengajarkan supaya ia berbicara di depan masyarakat banyak, dia harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lehwa, kalau berbicara ya, dia banyak mendengar dari malaikat Jibril kan? Setiap saat secara tartil, teratur dan rapi dibacakan ayat-ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicek lagi setiap saat. Para sahabat radhiyallahu anhum mendengarkan banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan. Kalau orang itu apa yang ia sampaikan sama dengan apa yang ia dengarkan, itu dia dalam posisi terancam berbuat atau berkata dusta. Dalam satu hadis sahih ya, diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dalam masalah ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan ya, dan yang lain-lain. Di sini dinukil tapi kurang tepat ya. Yang benar itu kafa bil mar'i kadiban ayyu haditsa bikulli ma sami'a. Di sini ditulis bihasbi mar'in minal kadib. Tapi ini tidak disebut hadis, hanya kalimat yang ditulis. Tapi hadisnya kafa bil mar'i kadiban ayyu haditsa bikulli ma sami'a. Cukup bagi seseorang itu terlibat kepada kebohongan apabila ia menyampaikan, mengatakan segala sesuatu yang ia dengar loh. Seimbang. Yang ia dengar dengan yang dia ucapkan itu seimbang. Itu saja diberi perhatian oleh hadis itu, bahwa itu manusia terancam masuk ke dalam kedustaan. Apalagi ini kebalik, bukan hanya itu saja. Dia ngomongnya lebih banyak daripada apa yang ia dengarkan, ya kan? Bayangkan. Jadi kalau saya harus bicara sejam di sini, satu setengah jam dalam sehari itu, saya harus mendengar lebih dari itu. Kalau tidak, kemungkinan bisa berbohong, terancam. Mendengar lebih sulit daripada berbicara, walaupun banyak sekali orang yang tidak berbicara, orang yang tidak bisa berbicara benar di depan umum, ya kan? Tetapi mendengar lebih sulit daripada berbicara. Jadi mengerti batas ya, bukan hanya kemampuan, batas kualitas dirinya, kemudian dia berhenti sejenak di situ untuk merenungkan. Ini perkara yang berat. Ayol ikhwa, itu menjadi salah satu di antara kunci ya. Dan itu penting, setiap persoalan itu ada kuncinya ya. Setiap persoalan itu ada kuncinya, dan setiap kunci ada syaratnya, ada giginya. Ada satu peradaban yang menarik yang bisa kita ambil untuk banyak sekali peristiwa. Wahab bin Munabbih itu salah satu di antara tabi'i dalil ya. Orang yang hidup bersama dengan para sahabat ya, dan dia hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Satu ketika dia ditanya oleh seseorang, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu merupakan anak kunci untuk membuka pintu surga? Miftah. Jawab Wahab bin Munabbih, bala, benar, walakin ma mim miftahin illa walahu asnan. Tetapi tidaklah bahwa setiap anak kunci itu mempunyai gigi-gigi. Fa idza ta'ta bimistakhin lahu asnan futihalaka wa illa lam yuftahlaka. Maka jika engkau datang di depan pintu surga dan kamu membawa anak kunci yang ada gigi-giginya, maka pintu surga dibukakan bagimu. Tetapi walaupun kamu membawa anak kunci yang bernama La ilaha illallah dan kamu berada di depan pintu surga, tetapi kalau kunci anak kuncimu itu tidak ada gigi-giginya, maka tidak akan dibukakan bagimu pintu surga itu. Apa asnan? Apa gigi-gigi itu? Gigi-gigi itu adalah syurut, syarat La ilaha illallah. Jadi setiap perkara ada syaratnya, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana Anda sholat, bukankah sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar? Bukankah sholat itu alat untuk berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sholat itu akan mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Tapi banyak orang yang sholat dan kekejian dan kemungkaran tidak pernah surut. Karena apa? Anda tidak membawa kunci, anak kunci yang punya gigi ada syurut. Maka kemudian dikajilah syarat la ilaha illallah, ya kan? Al ilmu, al yakin, al qabul, al inqiyad, ya. As-sidqu, al ikhlas, al mahabbah, 7. Tapi didahului dengan beberapa penafian dan penetapan, ya. Penafian dan penetapan. Peniadaan dan penetapan. Meniadakan ilah, ya, selain Allah. Dan seterusnya, kita tidak akan menjelaskan itu, nanti pada kesempatan yang lain kita boleh bicarakan. Tetapi kalimat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih ini menarik sekali, karena apa ya lehwah, bahwa setiap perkara itu ada anak kuncinya, tetapi setiap anak kunci itu ada gigi-giginya. Kalau Anda membawa anak kunci tidak pakai gigi, ya pintu apa saja tidak akan terbuka, blong, ya kan? Oh, nggak ada anak kuncinya sudah aus saja susah kan? Wangil mas, wah wis aus. Ah, ini penting sekali saudara-saudara sekalian. Kembalinya kepada itu tadi, ya, syarat itu tadi. Ayol ikhwah, perkara yang menjadikan kehidupan ini menjadi baik sekali lagi, yaitu apabila manusia yang satu dengan yang lain, muslim yang satu dengan yang lain, tidak saling merendahkan. Tidak saling merendahkan menurut ukuran nafsu, itu yang harus dijelaskan. Makanya waznul ashas bil mizan ar-rabbani. Kita harus menimbang manusia itu dengan timbangan rabbani, timbangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan timbangan nafsu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk Allah itu adalah orang kafir, ya, maka kita katakan seperti itu tanpa menambahkan, tanpa mengurangi, berdasarkan nafsu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahli kitab maupun musyrikin, bagi mereka itu neraka jahannam, dan mereka itu seburuk-buruk kejadian. Harus kita katakan, kan? Maka tidak bisa disamakan seorang muslim dengan seorang kafir. Nanti ada keterangannya. Tapi sekali lagi kita akan kembali kepada itu, salah satu di antara syarat bagaimana kehidupan ini menjadi baik. Di sini kemudian dibahas pada pembahasan berikutnya, khusus hubungan antara muslim dengan muslim. Nahnu ikhwah wa kullu muslimin fi arja'il ardi innama huwa ahuka jama'ayu jami'u tu jami'uka bihi hadhil wasijah wasijatul islam. Sudah pernah kita bahas pada kajian yang lalu, tapi untuk mengutuhkan ini. Inilah tuntunan Islam tentang persatuan. Inilah tuntunan Islam tentang persatuan. Persatuan itu di dalam Islam. Nahnu ikhwah, kita bersaudara ya ikhwah. Setiap muslim di seluruh penjuru bumi ini adalah saudara kalian, saudaramu. Anda disatukan dengan muslim di seluruh muka bumi ini dengan satu tenunan yang kuat. Tenunan kalimatnya, bukan ikatan. Tenunan. Yaitu wasijatul Islam. Tenunan Islam. Jika ada satu helai kaum muslimin yang ada di Maroko sana, ada di Syria, ada di Somal, itu mereka terkena sesuatu yang menyakitkan, maka seluruh kain itu cacat, sakit. Ini konsep persatuan di dalam Islam. Karena apa? Dengan Islam, al-Islam itu manusia menyembah Tuhan yang sama, bergantung kepada Tuhan yang sama, meyakini bahwa mereka dari Tuhan yang sama dan kembali kepada Tuhan yang sama. Bandingkan dengan nasionalisme, ikatan itu sangat rapuh. Karena apa? Orang-orang yang hidup di bawah naungan nasionalisme, mereka menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Bayangkan, ya Tuhannya berbeda-beda. Padahal secara hakiki Allah itu kan wahdah. Qul huwallahu ahad. Satu. Bagaimana orang kemudian menyembah Allah yang berbeda-beda? Sesat. Jadi nasionalisme itu sesat tentunya. Karena apa? Orang-orang di dalam lindungan nasionalisme dibolehkan untuk menyembah Allah yang berbeda-beda. Menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Padahal Allah itu satu. Tuhan manusia itu satu. Tuhan makhluk itu satu. Itu kalimat yang sangat mendasar aja lah, kawan. Orang sering tidak menyadari. Jadi orang ngomong qul huwallahu ahad setiap rawatib qobliyah subuh, ya. Tapi pikirannya pikiran nasionalisme, dia membatalkan kalimatnya sendiri. Ya. Al-Islam yang menyatukan kita dengan muslim yang lain. Maka al-'alamah Abul A'la al-Maududi ketika semua orang ya sedih, bingung, bagaimana kalau nanti tanah Pakistan dipisahkan dari India, ya bingung. Beberapa orang datang menemui beliau, Ustaz, gimana itu nanti? Jawabannya, biar menangis orang-orang yang menuhankan persatuan semu karena tanah. Bagi saya, sejengkal tanah yang di sana ditegakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada tanah India seluruhnya. Ayolah, kata apa? Karena di situ ada rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah walaupun nanti ditakdirkan oleh Allah menguasai dunia tentunya ya. Dalam keterangan lain yang banyak. Tinggalkan ya. Tinggal. Karena ingin mengejar rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tadunanna anna siyama wa salata wa zakata a'zamu indallah min sawni hurumatil muslim wa nusratihi wa adami khudlanihi. Jangan sekali-kali Anda menyangka bahwa sesungguhnya siam Ramadan, salat maktubah, zakat wajib, a'zamu indallah, itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada menjaga kehormatan seorang muslim. Sampai seperti itu peringatannya. Orang selalu menyangka bahwa sholat maktubah ya, siam Ramadan, zakat, haji ya, itu lebih penting daripada menjaga kehormatan seorang muslim. Jangan sekali-kali Anda menyangka. Persangkaan itu batil, persangkaan itu salah. Jangan Anda mengira bahwa puasa, ya, siam Ramadan, bahwa sholat lima waktu, bahwa haji, zakat, itu lebih utama daripada membantu, menolong seorang muslim yang sedang memerlukan pertolongan. Tidak. Keliru persangkaan itu. Lebih penting, sholat lebih penting daripada membantu, tidak. Dan juga Anda jangan menyangka bahwa kalau Anda meninggalkan sholat, muka-muka tidak kan, kalau Anda meninggalkan siam, zakat, puasa, apalagi tidak haji, Anda merasa ya. Kemudian Anda menganggap bahwa itu merupakan dosa yang teramat besar, melebihi besarnya dosa apabila Anda menghina seorang muslim. Sama, ini sama, sama besarnya dosanya. Wala tadunanna anna zina warriba a'zamu hurumatin min irdil muslim. Ya. Jangan sekali-kali Anda menyangka bahwa sesungguhnya zina dan riba itu merupakan sesuatu pelanggaran yang lebih besar daripada melanggar kehormatan seorang muslim. Ini sampai seperti itu. Jadi masya Allah penghormatannya itu luar biasa. Anda tidak boleh mengatakan ngalah si fulan. Padahal si fulan itu sedang menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kita harus mengatakan ya, oh itu perkataannya salah, menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, itu boleh. Beritahu dia bahwa itu perkataannya salah. Apa yang membuat kita menjadi pengecut? Ya? Beritahu salah. Disampaikan di sini satu hadis ya, saya sudah cek hadisnya sahih ya. Banyak sekali ahli hadis yang meriwayatkan, tapi silahkan dicek di Sahih Al-Jami' As-Saghir. Syekh Nasiruddin Al-Albani menyebutkan hadis ini juga sahih. Hanya di dalam hadis-hadis itu ada perbedaan lafal sedikit. Di sini lafal yang disebutkan ar-riba isnani wa sab'una baban. Ada yang menyebutkan salasatun ya, bukan isnani. Tiga. Tapi kita mengambil yang ini. Ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Ada yang syu'batan, cabang ya, atau tingkatan derajat. Riba itu ada 72 atau 73 pada lafal yang lain, pintu atau cabang atau derajat. Undak-undakan. Bayangkan ya. Para sahabat radhiyallahu anhum itu pemahamannya tentang dinul Islam itu luar biasa. Hari ini kita riba itu apa saja masih belum tahu kan, bingung kan. Ini para sahabat radhiyallahu anhum diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riba itu ada 72 atau 73 tingkatan gitu kan. Jadi jelas sekali pada mereka itu. Makanya kita ini harus ya setiap kali ngaji menjadi lebih bodoh bukan menjadi lebih pintar. Perkara yang belum kita ketahui menjadi lebih banyak daripada yang sudah kita ketahui, walaupun pengetahuan kita juga bertambah, ya kan? Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar keterangan itu kan bisa bertanya, apa saja itu 73 begitu. Nah, kita kan enggak bisa. Nah, di sini hanya ditunjukkan dua saja ya, ikhwan. Dan itu ciri khas ya. Ada dalam hadis itu ciri khas pengajarannya itu begitu. Ditunjukkan yang paling berbahaya dan yang paling sederhana. Nah, di sini disebutkan yang paling sederhana ini ya ikhwan, ya. Riba itu. Makanya yang penting itu dijauhi, pokoknya riba. Lah kalau kita enggak tahu hukumnya bagaimana? Lah, Anda bagaimana hati Anda? Saya ragu-ragu. Ragu-ragu itu termasuk perkara yang syubhat. Ya. Maka Anda menjauhi perkara yang syubhat. Ya, mutasyabihat ya. Anda jauhi. Orang yang bertakwa itu menjauhi perkara-perkara yang dia belum tahu hukumnya. Ya, bukan mencoba-coba, ya. Dia menjauhi syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara yang dia belum tahu hukumnya atau tidak jelas hukumnya, ya, maka dia telah berlepas diri, artinya dia tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk urusan dinnya dan urusan kehormatannya. Ini menarik. Ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 atau 73 ya pada keterangan yang lain, pintu atau syu'bah, cabang atau itu tadi tingkatan derajat. Adnaha disebut derajat karena ini ada adnaha. Yang paling rendah. Yang paling rendah. Mislu ityanir rajuli ummahu. Yang paling rendah itu seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya. Itu yang paling rendah. Makanya orang harus takut betul kepada riba itu. Ya. Itu yang akan merusak kehidupan. Sangat merusak kehidupan. Bayangkan yang paling sederhana dari riba itu ya, tidak disebutkan, makanya mislu itu. Apanya, apanya saja dosanya, akibat buruk yang ditimbulkan ya. Seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang paling sederhana, saudara-saudara sekalian. Wa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Adapun derajat yang paling buruk arbar riba, ya, derajat yang paling buruk dari riba yaitu seorang muslim melumuri kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya, melumuri. Melumuri itu dengan sesuatu yang kotor kan tentunya. Kalau membersihkan itu membersihkan, bukan melumuri. Melumuri. Jadi ayol ikhwah, coba bayangkan. Kalau ini adalah menempati derajat berzina dengan ibu, ya, seseorang berzina dengan ibunya 73 kali lipat buruknya itu adalah bagaimana melumuri seorang muslim, kehormatan seorang muslim dengan sebuah kehinaan. Jadi hati-hati sekali ini, masya Allah. Saya merenungkan lama sekali ini apa yang beliau sampaikan. Ini luar biasa. Hadis ini luar biasa. Andika kehidupan ini diwarnai mulai dari sini saja ya Allah. Yaitu menimbang kemuliaan dan kehinaan seseorang dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menurut tuntunan Allah dan Rasulnya harus dimuliakan, kita muliakan betul. Dan orang yang menurut tuntunan Allah dan Rasulnya harus dihinakan, kita hinakan betul. Menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan menurut hawa nafsu kita, ya kan? Dari situ kehidupan akan menjadi baik. Tapi orang yang tidak diwarnai dengan pendidikan Islam yang benar, tidak diwarnai dengan kesadaran mengamalkan akhlak Islam yang benar, itu balik, dibalik, ya kan? Orang yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya malah dimuliakan, ya. Maka kehidupan akan memuliakan para pembohong, ya. Umum kita tidak menyebut seseorang. Maka kehidupan akan memuliakan orang-orang yang hina, ya kan? Bayangkan. Kalimat yang kita baca setiap Jumat, inna akramakum indallahi atqakum, kita abaikan sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Tapi sebalik ini malah dibalik. Orang yang paling bertakwa itu yang paling dihinakan dalam kehidupan, yang tidak ditata dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lucu ini orang takwa itu. Apa orang takwa itu bajunya lusuh katanya gitu. Enggak bisa pakai sepatu. Dihinakan ya. Padahal kita boleh kalau mau adil mari kita buat kriteria. Jujur. Jujur mari kita buat kriteria jujur universal. Siapa yang dianggap tokoh para pembohong dan siapa yang dianggap tokoh para muttaqin. Mari tentukan. Siapa yang lebih baik buat kriteria. Cuman masalahnya hari ini aja lehwa ya pembohong itu sudah mempunyai satu sistem bagaimana para pembohong itu menjadi tokoh yang dimuliakan oleh orang banyak ya kan. Mereka tidak pernah menyinggung ayat Allah walau sekalipun, mereka tidak pernah menyinggung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis mereka. Bagaimana sebuah kehidupan apapun bentuknya ya, tidak menyentuh ayat Allah, tidak menyentuh hadis Rasulullah, tidak menyentuh ajaran Allah dan Rasulnya, bisa menjadi baik, bisa memberi penerangan kepada kehidupan, bisa membawa kemakmuran pada kehidupan. Itu omong kosong besar lagi. Jadi sekali lagi ya ikhwah, kita mesti waspada dalam urusan ini. Hadis itu sampai ketika Ustaz Abdul Azam rahimahullah menyampaikan di dalam kuliahnya ya, saya masih terbayang, beliau mengatakan saya tidak menduga bahwa hadis itu sahih karena begitu luar biasa, tapi setelah saya teliti ternyata hadis itu sahih. Beliau sampai mengatakan seperti itu. Bayangkan aja lewa ya. Asing betul kan bagi kita itu tentang riba yang seperti itu. Ya, bahasa yang paling mudah begitu mengerikannya ya. Tidak bisa membayangkan orang yang punya pikiran sehat, tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki menzinai ibunya, tidak bisa dibayangkan. Sebab anak laki-laki mesti berzina sama ibunya kalau mereka bergaul ya. Karena apa? Ya karena haram, anak laki-laki menikah dengan ibunya kan haram ya. Jadi mesti berzina. Tidak mungkin halal gitu. Ini mengerikan kan, mengerikan. kehidupan yang normal pun mengatakan bahwa itu adalah perkara yang sangat mengerikan. KPAI apa KPAI saya tidak tahu itu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu juga tidak pakai Al-Quran, tidak pakai sunnah ya kan? Tapi ini dibalik. Sebenarnya ada juga peristiwa seperti ini. Kalau ada seorang ayah kandung ya menzinai putrinya itu ya. Oh itu KPAI oh. Ikut kan? Tapi bukan karena zinanya, karena anak-anak ya kan. Kalau anak itu sudah dewasa mau berzina mau apa KPAI tidak ngurusi ya. Karena anak. Karena pesan daripada sponsornya, yang sponsornya itu dibisiki sama setannya, begitu kan gitu. Tapi kalau Islam tidak ya Islam. Ini sama-sama dewasa rajul, rajul ya di sini kalimatnya rajul. Itu sudah sama-sama dewasa ya. Itu tingkatan paling rendah daripada riba, saudara-saudara sekalian. Hati-hati. Kok ada yang menikmati tiap sore bawa buku, catatan sama bullpoint, ya kan? Kalau di pasar dari warung ke warung. Piro iki? Ora iki lek rada sepi kok piye? Anu ae ya 20 ya. Ya gimana ada orang kerja seperti itu? Atau dari rumah ke rumah. Ada yang ikut nempelkan kalau Anda menginginkan uang tunai tanpa jaminan hubungi nomor sekian. Apa ini? Zaman seperti ini aja orang memberi hutang tanpa jaminan. Itu sama dengan orang memberi umpan kepada ikan untuk dipancing. Ikan itu heran juga, kok ada orang baik ini ngasih makanan kepada saya. Gemuk-gemuklah si cacingnya, hap, ngerasain. Digoreng terus. Anda juga begitu nanti, kalau Anda itu ambil umpan itu, Anda akan digoreng, saudara-saudara sekalian ya. Digoreng dulu sebelum dimakan, ya kan digoreng. Ada yang dimakan mentah, tapi diiris dulu tipis-tipis. Lebih sakit itu. Sakit mana diiris tipis-tipis sama digoreng dulu, janganlah, gak enak dua-duanya. Kit'atun saghirah. Beliau mengingatkan. Potongan kecil. La tata'adda bid'ata sentimetrat. Tidak melebihi bid'ah ya, 3-10. Tidak melebihi 3-10. Kalau lebih daripada 10 masuk muri, rekod muri atau Guinness Book Record. Apa itu lidah? Ada orang yang lidahnya panjang kan ada ya kan? Kayak komodo yang lidahnya panjang. Ya. Potongan pendek 3-10 cm. Keterangan itu memang harus begitu ya lekwa. Ya, kenyataannya itu nanti berapa ya? Ya orang lidahnya berbeda-beda. Takbalu, Anda menerima an pakai an berarti jarra ya juru. Anta jurra ya, anta jurraka ilan nar wa anta radin. Potongan kecil ya, pendek yang bernama lidah yang tidak sampai 10 cm, 3-10 cm. Ya. Kemudian Anda menerima bagaimana potongan kecil itu menarik Anda ke dalam neraka dan Anda ridho. Ya Allah. Orang sekarang ya bicara seharian pindah-pindah. Itu tidak pernah memahami apa hak Allah yang dia langgar, apa hak orang lain yang dia langgar. Tidak pernah. Kasihan itu kehidupan. Padahal sudah diterangkan di sini mudghatun ya, mudghah. Ya, segumpal daging ya lidah itu tadi. Qad ja'alahallahu Allah benar-benar telah menjadikannya baina sijnaini. Ini ada kalau saya lebih cenderung atmiyaini ya. Tetapi bisa jadi uzmayaini, uzmayaini. Sama sih anunya kalau lagi gundul itu sama sih ya. Jadi ada satu sepotong daging yang bernama lidah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di antara dua penjara besar. Fi dakhili arbaati sujun. bahkan 4 kalau dihitung secara rinci. Sujunun azmiyah, yaitu penjara yang terdiri dari tulang. Fakaini azmiyaini, 2 tulang rahang yang kuat. Wasyafataini, dan 2 bibir. Sudah disembunyikan ya lewat lidah itu disembunyikan. Bayangkan kalau lidah itu ditaruh di sini, wah lebih kacau lagi. Lidah itu sudah disembunyikan. Ada rahang-rahang itu ada giginya, ya kan? Terus ada bibirnya. Peringatan itu, ya peringatan. Hatta tantabiha ilal halqatir rabbaniyah fala tutlikha ala inaniha. Allah menjadikan seperti itu supaya Anda itu memberi perhatian yang benar, intabih ya, memberi perhatian yang benar terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah Anda sampai kehilangan kendalinya, kendali lidah. Bagaimana melatih supaya lidah ini tidak kehilangan kendali? Biasakanlah lidah ini melafalkan ayat-ayat Allah, biasakanlah lidah ini melafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasakanlah lidah ini berada di belakang akal. Begitu. Akalnya dulu gitu baru lidahnya. Lidah yang tidak pernah melafalkan ayat-ayat Allah, tidak pernah melafalkan hadis-hadis Nabi, itu lebih mungkin untuk menjadi lepas kendali tentunya. Tetapi lidah yang biasa melafalkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, biasa untuk membaca bacaan-bacaan asar, sahabat dan sebagainya, kalaupun dia lepas kendali karena hafalannya itu tadi masih baik. Insyaallah. Ya kan? Kalaupun keterucut itu astagfirullah gitu ya. Astagfirullah. Subhanallah. Tapi kalau biasanya nyanyi, kalau keterucut copot-copot-copot kan gitu. Ini ayolah kawan. Ya. Jadi mari kita biasakan, ya. Kita biasakan. Itulah manfaatnya kenapa ya kita diminta untuk selalu membiasakan lidah kita ini berpikir. Karena itu tadi, karena kita kan tidak selalu bisa mengontrol, ya kan? Ketika tidak sadar itu, ya lidahnya kan tidak bisa dikontrol oleh kesadarannya. Itu pikirnya ya Allah, Allah, Allah. Tidak sadar ya. Karena lidahnya terbiasa begitu. Nah ini ya, Rehwa. Jadi, ya Allah, ini kadang-kadang kehidupan ini menakutkan, menakutkan. Persoalannya apa ya, Rehwa? Kita ini hidup di dalam satu lingkungan yang tidak membiasakan untuk itu, gitu. Ya. Di mana-mana tidak ada orang itu berbicara mengingatkan kita itu dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah, ya. Tidak ada, hampir tidak ada. Bahkan asing kalau kita memulai, asing. Kalau hanya asing kadang-kadang tidak ada masalah, dianggap lucu. Hatta di dalam lingkungan yang seolah-olah itu lingkungan orang Islam, ya. Di masjid sendiri juga. Wa ja'ala laka rabbuka udunaini isnain, ya. Isnatain di sini, isnatain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, dan Rabbmu ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu 2 telinga. Udhunaini isnataini, 2 telinga, walisanan wahidah, dan lisan 1. Hatta tasma'a aktsara mimma taqul. Tadi sudah kita singgung. Maksudnya supaya apa? Supaya Anda lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebab kafa bil mar'i kadiban ayu hadditsa bi kulli ma sami'a. Sampai seperti itu pelajarannya, coba. Sederhana hadisnya, tapi kita tidak pernah merenungkannya. Sehingga Anda lebih banyak mendengar daripada ngomong. Karena apa? Apabila sama, ya, sama. Anda sama banyak mendengar dan sama banyak ngomongnya, itu peluang dustanya besar. Cukup bagi seseorang itu dikatakan atau terlibat ke dalam kedustaan apabila ia membicarakan segala sesuatu yang ia dengar. Menarik kadang-kadang. Kumpulan orang banyak ini memang menarik. Ya Allah. Kadang-kadang kita kalau sudah capek ya. Dari Semarang naik bis sudah capek. laste sumber laris lagi keringetan ya kan. Kita duduk sudah mau tidur, tapi belakang itu ngomongnya seluruh urusan dunia diomongkan. Dari harga telur sampai kepada kurs dolar. Iya diomongkan. Ya Allah. Dari pilek pakai G sampai pilek pakai K dibicarakan. Betul itu ya Allah. Mulai pilihan RT sampai pilihan presiden ngomong terus capek kita. Sampai turun. Enggak mungkin kita berdiri ditapuk, enggak mungkin ya kan. Maka hati-hati. Ini ra iso ngomong apik luwih becik meneng kan gitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri juga begitu. Kita berkendaraan sesama ikhwan, ya macam-macam kadang isinya itu ya. Mulai dari pilihan RT sampai pilihan presiden dia diomong, kayak urusannya. Urusannya apa? Ya, urusannya apa? Ayo lekwa, ini menarik. Kemudian ada satu pertanyaan dari beliau ini. Ya akhil habib, ya. Wahai saudaraku yang tercinta, maladi syatatna, apa yang membuat kita ini cerai berai? Maladi mazzaqakayanana, siapa yang membuat, apa yang membuat keutuhan kita ini menjadi pecah? Maladi farraqa jama'atana, apa yang menyebabkan jamaah kita ini menjadi berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok? Maladi dammara mujtama'atana, siapa yang menghancurkan bangunan sosial masyarakat kita? Maladi adzarrana, siapa atau apa yang memberi madarat kepada kita? Wahazza wujudana, dan juga merusak wujud kita. Jawabannya hadzal lisan. Maka ya lehwa paling selamat ya. Kita menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah, paling selamat sudah. Tidak berdasarkan hawa nafsu. Kalau orang tersinggung ya, kalau orang tersinggung bukan salah kita, tetapi kita juga mempunyai hati. Mari kita bicarakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Bagaimana kok Anda tersinggung dengan peringatan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya? Kalau begitu biarlah itu peringatan Allah dan Rasulnya tidak melalui lesan saya. Anda baca sendiri saja. Anda mengingatkan diri Anda sendiri. Mari, tapi ada landasannya. Silakan Bapak baca sendiri, silakan. Jadi tidak melalui lesan saya. Barangkali saya keliru menerjemahkan. Tidak ada masalah ya lewat. Ya. Tapi kan orang ngomong itu sering tidak begitu, ya kan? Bahkan ini dalilnya Anda baca sendiri. Tapi kan dalil itu bulat, ya dalil itu, dalil itu, dalil itu. Ya sudah, Anda baca sendiri, Anda renungkan. Kalau Anda mau baik, kewajiban saya hanya mengingatkan. Moga-moga itu bermanfaat buat diri saya dan saudara-saudara sekalian. Kan begitu kita, ya kan? Kita tidak punya ambisi apa-apa. Sebab saya tidak ada pada gambar di kertas itu. Anda mau nyoblos atau tidak nyoblos saya, tidak penting kalau saya tidak ada di gambar itu. Ya kan? Tidak punya masalah saya. Nah begitu. Penyampai itu mestinya bersih seperti itu. Seumur-umur tidak pernah pengajian. Ya. Tiba-tiba ada pengajian. Di kotak snack-nya itu ada gambar dia dan nomor. Loh, apa ini? Loh, kok Anda masih menganggap orang seperti itu sebagai orang yang jujur dan tidak punya maksud yang tidak baik? Bagaimana Anda? Coba Anda renungkan. Mari kita berpikir sehat. Nasihat bagus. Ya, ya akhi, in hadasatka nafsuka, jika nafsumu membisikimu, aba ya ibu atau aaba ya ibu antu'iba akhoka, untuk mencela saudaramu. Sekali lagi ya lekhwah, mencela itu dengan hawa nafsu. Kalau mengingatkan orang dengan ayat Allah dan mengingatkan orang dengan hadis, itu namanya menasihati, berwasiat yang baik. Tetapi sekali lagi, karena yang mengucapkan manusia, manusia punya nafsu, juga harus hati-hati, ya kan? Oleh karena itu lebih baik sudah Anda baca sendiri saja. Silakan, ini ada bukunya, ini ada marojiknya, referensinya, Anda baca sendiri. Anda lebih pintar membaca daripada saya, silakan. Nah, begitu. Jika nafsu Anda membisiki Anda untuk mencela saudaramu sesama muslim, fandur ila uyubika. Hendaklah engkau meneliti kepada kelemahan-kelemahanmu. Sekali lagi ya ikhwah, orang yang berbicara di mimbar itu yang jujur mestinya ya. Kalau turun dari mimbar pulang ke rumah enggak bisa tidur. Ya. Satu, dia dituntut kewajiban untuk menyampaikan al-haq. Dituntut kewajiban untuk memberi nasihat, saling memberi nasihat. Di sisi lain, ya sebenarnya dia lebih banyak memerlukan nasihat. Ya. Lebih banyak memerlukan nasihat. Di sini mengambil satu kisah yang menarik ya pada masa Isa alaihissalam. Kama qala Isa ibnu Maryam alaihissalam, indama ji'a bi imra'atin zaniyatin fa akhadha al-qaum kulluhum yatawalwalun wa yatahawqalun wa yastarji'un wa yastangirun fa qala lahum sayyiduna Isa alaihissalam, man kana minkum bila khati'atin falyarjam. Irjam. Sebagaimana kisah yang terjadi pada masa Isa bin Maryam alaihissalam, ketika didatangkan kepada beliau seorang wanita ya, yang berzina, kemudian kaum yang ada di sekitarnya orang banyak itu bagaimana menghinakannya ya, mencemooh, mengejek sehingga wanita itu menjadi menangis ya, dan apa ya, mengesan sekali perasaan bersalahnya gitu. Hiruk pikuk itu kemudian Isa alaihissalam meredakannya dengan kalimat, maka namingkum bila hati atin fajar jam. Barang siapa di antara kalian yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan sedikit pun, silahkan rajamlah wanita itu. Kemudian tenanglah keadaan itu. Karena semua orang merasa tidak berhak. Karena semua orang tidak merasa bersih. Ini apa ya ikhwah? Bukan berarti kemudian tidak dilaksanakan hukuman rajamnya. Sekali lagi hukuman rajam itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, ya kan? Keterangannya panjang ini. Juga diterangkan di dalam hadis-hadis. Walaupun di dalam Al-Quran kalimat rajam itu sendiri tidak ada. Yang ada adalah jilid, ya, cambuk. Tetapi hadis menjelaskan bahwa, dan hadis itu adalah penjelasan daripada Al-Quran, rajam itu berlaku pada umat Muhammad SAW. Siapa yang merasa tidak punya salah, tidak punya dosa, silakan rajam wanita itu. Oh, tidak ada yang berani diam. Maksudnya apa? Ya ikhwah, jangan ada pengadilan jalanan. Tidak boleh orang menghina sebelum persoalannya itu jelas. Wanita yang dituduh berzina itu hanya boleh dilaksanakan hukuman rajamnya kalau dia memang muhsan, ya. Itu oleh pengadilan, melalui sebuah pengadilan, dan nanti kemudian dilaksanakan hukumannya itu melalui satu prosedur yang jelas. Ada yang disebut hukum acaranya, ada. Tidak semua kemudian habis itu semua melempari dengan batu dan sebagainya sambil mencaci maki, tidak boleh. Kita sudah pernah sampaikan ketika wanita Ghamidiyah itu melakukan zina dan dia ngaku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku telah berzina. Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni, kalimatnya. Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku, loh, kalimatnya sucikan. Sucikan itu maknanya apa? Laksanakan hak, hukumlah aku di dunia ini, ya Rasulullah, loh. Kalau orang Indonesia hari ini dia melakukan perzinaan, kemudian datang ke kejaksaan atau kepolisian, Pak, bersihkanlah nama baikku, gitu. Ini loh Pak, 10 juta. Maksudnya bersihkan nama baiknya itu jangan sampai tertuduh, jangan sampai dibawa sebagai terdakwa. Itu namanya bersihkan orang sekarang. Tapi kalau zaman itu, wanita Ghamidiyah yang berzina ini, bersihkan itu maksudnya tegakkanlah hukum Allah atasku, loh. Bedanya. Kalimatnya sama-sama bersihkan. Banyak orang ya. Orang kotor-kotor itu Pak ya. Ditahan di kantor polisi itu, kalau diperiksa oleh penyidik ngomongnya, Pak, bersihkanlah saya Pak. Oh, gak mudah itu. Sekarang alat pembersih itu dijual murah. Mau yang 500 satu saset, Anda bersih sudah. Tinggal campur air sedikit, dituangkan, tunggu 30 menit, nah baru digosok, terus diguyur lagi. Bersih seperti semula. Betul itu berlaku, karena memang orang jahat itu kayak kloset itu. Betul itu. Tapi kalau orang dulu tidak mau itu. Ya. Bersihkan itu bagaimana? Ya, tegakkan hukum Allah atasku ya Rasulullah. Rasulullah itu sampai melengos. Ngadep lagi wanita itu. Setelah beberapa kali baru ditanya, ya apakah kamu, ya Rasulullah, aku betul-betul sudah berzina, ini loh buktinya aku sudah hamil. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu pelihara kehamilanmu sampai melahirkan. Sudah melahirkan, ya. Kalau orang sekarang kan seneng, makanya ada tahanan tuh alasannya dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Bayangkan sekarang itu, orang datang lapor kepada polisi, Pak, aku sudah berzina, ini buktinya aku sudah hamil. Ya sudah, kamu anu saja, datang ke dukun. Itu kamu, saya panggilkan dukunnya, kamu gugurkan aja kandunganmu itu, kan gitu. Wani piro. Yang saya ceritakan ini masih paling baik, ayo lewat kejadian yang sebenarnya lebih buruk daripada itu, jauh lebih buruk. Saya melihat sendiri, lebih buruk dari itu. Nah, kalau tidak begitu kehidupan ini tidak seburuk ini ya. Setelah melahirkan, ya datang, datang itu coba, kan itu kesempatan dari hamil sampai melahirkan, bayangkan paling tidak kan ada waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 7 bulan, 8 bulan, ya kan? Kalau kehamilannya itu baru 1 bulan, cuma kalau kehamilan itu sudah besar kan ketahuan, tidak usah mengatakan aku sudah hamil, aku sudah hamil ya Rasulullah. Datang itu. Bukan lari ke Singapura, ya enggak. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, lo ini bayinya dibawa di atas secarik kain. Sudah kamu bawa balik, kamu susui sampai kamu sapih. Bayangkan, kalau sekarang mah dijual, ya kan kebetulan menghilangkan barang bukti, dapat duit lagi, langsung pasang di toko bagus, jual bayi. Jenis kelamin laki-laki gres, bapaknya bintang film, enggak ketahuan kan bapaknya bintang film ya, harga sesuai dengan kualitas, wah mantap ya. Ya sekarang gitu enggak, ini betul disusui, begitu waktunya menyapih dibawa lagi, anak itu sudah membawa sepotong roti, ya Rasulullah ini sudah saya sapih, buktinya ia sudah bisa makan sendiri dengan tangannya, ini sepotong roti. Kemudian dikumpulkan beberapa sahabat, kemudian laksanakanlah rajam, tapi anak itu serahkan dulu kepada salah satu di antara keluarga sahabat. Menarik kan? Dilaksanakan betul. Saya tidak membicarakan kaifiah pelaksanaan, ini bermacam-macam, nanti kita bicarakan khusus bisa. Ya. Jadi dilaksanakan. Ketika Khalid bin Walid kemudian ikut melemparkan batu mengenai ya, bagian tertentu dari tubuh daripada wanita itu dan darahnya itu mengenai wajahnya, Khalid bin Walid mencela, sabba alaiha, sabba itu mencela, tidak diterangkan apa bentuk celaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu, diingatkan Khalid bin Walid, mahlan ya Khalid, pelan-pelan ya Khalid, jangan begitu. Sesungguhnya wanita itu sudah bertobat, seandainya pemungut pajak bertobat dengan tobatnya, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, sampai seperti itu ayolah. Tidak boleh dicela, dicaci, tidak boleh. Ada proses. Ini orang Islam sekarang kata aktivisnya belum jelas prosesnya, sudah macam-macam. Ada proses. Nah, kemudian setelah mati meninggal, kemudian disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuburkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penzina, saudara-saudara sekalian, disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenazahnya dikuburkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Karena apa? Karena dia datang minta disucikan itu tadi. Mangkana minkum bila hati atin fal yarjam. Siapa di antara kalian yang tidak mempunyai kesalahan atau dosa, silahkan sebelum pengadilan membuat pengadilan massa, ya rajamlah wanita itu, kata Isa alaihissalam. Jadi Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan pengadilan massa, tidak ada itu. Pencuri kemudian digebuki massa, tidak ada itu dalam Islam, tidak ada. Sebab nanti ditimbang dulu dia mencuri karena apa, beratnya berapa, dinar, dirham, miskol, ya, ditimbang semuanya. Tapi orang tidak memilih Islam, orang memilih demokrasi, orang memilih nasionalisme. Karena itu tadi, kalau ada copet belum tentu nyopet juga dikebukin, ya gitu. Pengadilan hawa nafsu. Ya. Karena apa? Karena proses, ya, sistem ini juga dibentuk oleh hawa nafsu. Proses pengangkatan para pemimpin di dalam sistem itu atas dasar hawa nafsu. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Moga-moga Allah memberi manfaat yang besar dari kajian kita, baik untuk kepentingan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Faqul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.